Citato Light, ayam bawang. Dari mobile sampai game PC, dari mabar sampai ke turnamen, Citato Light, ayam bawang. Teman gaming yang disuka. Dari mobile sampai game PC, dari mabar sampai ke turnamen, Citato Light, ayam bawang. Teman gaming yang disuka. Citato Light, rasa ayam bawang. Obenya persis Indomie. Ayam bawang, Citato Light, ayam bawang. Baru Citato Light, rasa Indomie ayam bawang. Emang boleh rasanya sesama ini?